Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih terus melimpahkan karunia nikmat kepada kita, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Hingga detik ini kita masih bisa menjalankan berbagai macam aktivitas di atas iman, di atas Islam, yang semoga semua aktivitas seorang muslim, seorang mukmin yang pada asalnya adalah tidaklah mereka berjalan dengan aktivitasnya kecuali sesuai dengan prinsip Islam, prinsip iman. Maka kita berharap aktivitas kita bernilai ibadah dalam segala sisi aktivitas. Terlebih lagi kita berusaha untuk terus meniti perjalanan thalabul ilmi, yang tentunya berusaha untuk tidak ada satu kegiatan pun melainkan dibangun di atas ilmu. Karena prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berjalan di atas ilmu dalam segala kegiatan aktivitasnya, baik ucapan maupun perbuatan. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu, pengetahuan tentang bimbingan agama, ini sebagai modal sebelum berbicara dan sebelum berbuat. Maka kesyukuran kita terhadap segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan dan keislaman hendaknya terus kita tingkatkan. Khana fillah rahimani wa rahimakumullah. Terlanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Adabul Mufrad As-Sahih Al-Adabul Mufrad dengan syarah yang kita baca adalah syarah Fadilatul Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala wa ghafarullah. Kita telah membaca hadis dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib. فَمَنْ ظَنَّ بِالْمَالِ أَيُنْفِقَهُ وَخَافَ الْعَدُوَّ أَيُجَاهِدَهُ وَهَابَ اللَّيْلَ أَيُكَابِدَهُ فَلْيُكْسِرْ مِنْ قَوْلِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. Hadis sahih mauquf ala hukmil marfu'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi di antara kalian akhlak perilaku kalian, sebagaimana Allah telah membagi di antara kalian rizki kalian. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan harta kepada siapa yang Allah cinta dan kepada siapa yang tidak Allah cinta. Dan Allah tidak akan memberikan iman melainkan hanya kepada siapa yang Allah cintai. Maka barang siapa yang dia merasa berat dengan hartanya untuk menafkahkan, membelanjakan, menginfakkan, dan barang siapa yang dia takut kepada musuh untuk berjuang, berjihad, dan barang siapa yang mulai ada rasa berat untuk bangun malam menunaikan qiyamul lail, maka hendaknya dia memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. وقال الشارح رحمه الله تعالى في هذا الحديث بيان جلي أن الأمور كلها بيد الخلاق العليم الحكيم. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan yang tampak jelas, yang terang, bahwasanya perkara-perkara itu semuanya berada di tangan Allah Al-Khalaq, Sang Maha Pencipta, Yang Maha Mengetahui, Yang Maha Bijaksana. Allah yang menciptakan, di tangan Allah segala urusan. Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengatur urusan-urusan tersebut, dan Allah yang Maha Bijaksana yang membagi urusan-urusan itu dengan sifat kebijaksanaannya. Penjelasan ini memberikan kepada kita faidah bahwa ketika segala urusan itu ada di tangan Allah dan Allah telah mengaturnya, maka itu yang pertama hak Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai Sang Pencipta. Allah yang menciptakan dan Allah yang akan mengatur ciptaannya. Allah yang memegang urusan ciptaan-ciptaannya dan Allah yang membagi apa yang diperlukan untuk bekal dari makhluk ciptaannya. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah ciptakan melainkan Allah telah berikan jatah-jatah untuk dia menjalani hidup. Al-Alim, Allah yang Maha Mengetahui. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, dan yang sudah terjadi, semuanya Allah tahu. Pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu secara rinci, begitu detail. Maka ketika Allah menetapkan sesuatu dengan aturan urusannya, itu semua sudah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki di atas ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak akan keliru. Allah Maha Bijaksana yang menentukan siapa yang dipilih dengan ketentuannya masing-masing. Yatasarrafu fi makhluqatihi bima yasha. Allah akan mengatur pada makhluk ciptaan-ciptaannya dengan apa yang ia kehendaki, wa kaifa yasha, dan bagaimana Allah menghendakinya. Nah, Allah yang akan mengatur terhadap seluruh makhluk dengan apa yang Allah kehendaki dan bagaimananya. Wa haqqan ayyuhal muslim anna an-nabiyya alaihi salatu wasalam khairu muallimin li'alamil insi wal jin. Dan satu perkara yang hak, yang nyata, bahwasanya wahai saudara muslim, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam adalah sebaik-baik muallim yang mengajarkan terhadap bangsa manusia dan bangsa jin. Di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala petunjuk yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Id qad 'allamahu Allah tabaraka wa ta'ala kulla syai'in tahtajul ummatu ila bayanihi. Di mana sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengajarkannya kepada beliau alaihi salatu wasalam segala sesuatu yang diperlukan oleh umat untuk dijelaskan, sehingga tidak ada sesuatu yang tertinggal. Maka orang yang paling selamat, orang yang paling beruntung, orang yang paling berhasil adalah orang yang paling tahu petunjuk-petunjuk Rasulullah alaihi salatu wasalam. Orang yang paling paham terhadap ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adina lahu fil bayan kama qala subhanahu wa ta'ala wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Allah telah memerintahkan, memberikan izin kepada Rasulullah SAW untuk menjelaskan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam surah An-Nahl. Nah. Wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. Dan kami telah menurunkan kepada engkau al-dhikra, ay al-Quranul Karim. Litubayyana linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia, ma nuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah. La yaqulu syai'an min tilqai nafsih. Nabi alaihi salatu wasalam tidak ketika menyampaikan, ketika mengajarkan, ketika berbicara sesuatu, itu semata-mata bersumber dari diri sendiri. Wa inna ma yuballighu al-wahya alladhi utumina alaihi. Namun beliau hanyalah seorang yang menyampaikan, muballigh wahyu yang telah diamanatkan kepada beliau alaihi salatu wasalam. Wa ni'mal amin, dan beliau sebaik-baik sang pemegang amanat. Bahkan sebelum diutusnya Rasulullah SAW, beliau sudah mendapatkan gelar al-amin. Orang-orang Quraisy telah mengetahui dan mengenal karakter Rasulullah SAW sebagai seorang yang terpercaya. Nah. Amin jumlah dzalik bayanuhu anna Allah qasama bainal khalqi al akhlaq. Dan termasuk di antara sejumlah yang dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wasalam adalah bahwasanya Allah telah membagi di antara para makhluk al akhlaq. Ai husnal akhlaq. Perangai yang baik. Budi pekerti yang baik. فَالنَّاسُ لَيْسُ سَوَى فِي الْأَخْلَاقِ. Manusia tidak sama mereka di dalam perangainya, budi pekertinya, tingkah lakunya tidak sama. Nah, jangankan manusia dalam komunitas yang berbeda-beda suku, berbeda-beda ya bangsa, ini jelas memiliki karakter yang berbeda. Ya. Bahkan saudara kembar lahirnya hampir bersamaan, ini tidak sama karakternya, tidak bisa persis sama. Apalagi ketika tumbuh sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia tumbuh, di mana dia tumbuh, dan diarahkan kemana pertumbuhannya. Ini akan sangat berbeda. Memang fitrah ketika seorang lahir ke dunia di atas fitrah, di atas jalan yang benar. Namun lingkungan sangat pengaruhi, sangat mempengaruhi, dan sangat besar pengaruhnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua yang lahir ke dunia manusia ini lahir membawa fitrah. Membawa kecenderungan untuk berada di atas kebenaran. Dan telah beriqrar sebelum dilahirkan ke bumi, ke dunia, jauh-jauh sebelum dilahirkan ke dunia sudah beriqrar ketika ditanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Ini manusia-manusia yang bakal lahir nantinya, mereka telah menyatakan, bala syahidna, tentu kami telah bersaksi bahwa engkau adalah Rabbku. Lahir ke dunia di atas fitrah, membawa prinsip tauhid, namun ternyata terpengaruhi. Nah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Maka orang tuanya sangat berperan besar, apakah bisa menjadikan dia tumbuh menjadi Yahudi dan yang semisalnya, yang sejalan dengannya, meskipun bukan Yahudi namanya tapi kelakuannya Yahudi, atau menjadi Nasara, atau menjadi Majusi. Ini orang tuanya. Maka orang tua punya peranan besar terhadap tumbuh kembang anak. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah membagi akhlak sehingga masing-masing manusia perangainya beda-beda. Minhum al-mutamakkin fil ittisaf bil akhlaq al-hasanah. Di antara mereka ada yang kuat di dalam perangainya, sifat yang dimiliki, akhlak yang terpuji yang ada pada dirinya. Wa minhum duna dzalik, ada yang di bawahnya. Wa minhum al-muflis wal 'iyadu billah. Ternyata di antara mereka ada yang bangkrut wal 'iyadu billah. Kama qasamallahu al-amwal wal arzaq bainahum. Sama seperti ketika Allah membagi harta benda, rizki di tengah-tengah mereka manusia. Qasama bainahumul akhlaq hikmatan minhu wa adlan wa rahmatan wa fadlan. Allah telah membagi di antara mereka manusia akhlak itu dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tadi disebutkan al-hakim, maka dengan hikmah Allah membaginya. Wa adlan, dan dengan keadilannya. Karena Allah tadi disebutkan al-alim, sehingga Allah adil sesuai dengan pembagiannya. Wa rahmatan, dan penuh kasih sayang. Nah, wa fadlan, dan juga sebagai karunia, sebagai anugerah, sebagai keutamaan pada masing-masing pihak sesuai dengan keadaannya. Wa hadha la yadullu ala anna al-insan yattakilu ala ma qusima. Namun ini bukan berarti menunjukkan bahwa manusia cukup mengandalkan apa yang telah dibagi untuknya saja, tanpa ada usaha, sehingga terima saja. Bagaimana keadaannya, nikmati saja. Bukan, karena pembagian Allah, di sana diturunkan syariat, di sana diutus Rasul, di sana ada petunjuk-petunjuk yang menyertai sebagai pedoman bagi manusia. Nah, yaqul, na'am, arda bima qasamallahu li, thumma yatrukul amal. Sudah, aku terima saja apa yang Allah telah bagi untukku, kemudian meninggalkan untuk berusaha. Kebetulan punya perangai buruk, terima saja, karena memang Allah sudah kasih begini, mau apa lagi? Bukan salah saya. Nah, salahnya Allah saya kasih begini. Salah sendiri. Allah enggak jadikan aku baik. Nah, ini keliru. Ini namanya bertawakal tidak pada tempatnya. Nah. Bal 'alaihi ay ya'mala wa yatahalla bimakarimil akhlaq. Bahkan yang semestinya adalah kewajiban bagi dia untuk berusaha, untuk berhias, memperindah diri dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa ya'ti bil asbabi allati yukammilu biha khuluquhu ma Allahi 'azza wa jalla fi ada'il fara'id wal wajibat wal mustahabbat. Dan hendaknya dia mendatangkan sebab yang dengannya akan bisa menyempurnakan budi pekertinya bersama Allah 'azza wa jalla di dalam menunaikan tanggung jawab kewajiban-kewajibannya. Faraid wal wajibat wal mustahabat. Tanggung jawab yang telah ditugasi dia oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan berbagai macam kewajiban, perintah, baik yang wajib hukumnya maupun yang mustahab. Ini bersama Allah. Jadi bukan berarti ini sebagai legitimasi. Kalau seorang bermalas-malasan atau seorang tidak mau menjalankan kewajiban, lalu dia bersandar kepada pembagian Allah. Kenapa enggak sholat? Allah bagi saya begini untuk jadi orang yang enggak sholat. Nah, tahu apa akibatnya enggak sholat? Ya, masuk neraka. Ya enggak apa-apa lah, sudah bagian saya masuk neraka. Oh, begitu. Jadi sebutkan, Allah membagi akhlak seperti Allah membagi rizki. Sekarang kalau masalah rizki, nah, kenapa enggak kerja? Sudah bagiannya begini. Nah, orang lain bekerja, dapat hasil, dapat uang, dia sendiri enggak mau bekerja. Nah, ada di situ penghasilan nyata, mudah, gampang. Loh, kenapa enggak ikut? Enggak, bukan bagian saya. Jadi, kalau dalam masalah dunia, hampir tidak ada yang seperti itu. Semua ikut serta, bahkan semua juga ikut berkecimpung, bahkan semua dengan ambisi masing-masing, meskipun hasilnya beda-beda. Nah, pembagian Allah dalam masalah rezeki, mereka sudah tahu itu pembagian Allah, tapi semuanya sepakat untuk bekerja, mencari, berusaha, bahkan mencari dengan cara apa saja sebagiannya. Nah, bahkan tidak ada yang pernah cukup, sebagaimana diberitakan Rasul dalam hadis Ibnu Abbas dan juga hadis Anas radhiyallahu taala anhuma. Law anna li ibni Adam wadiyan min dhahab ahabba ay yakuna lahu wadiyan. Kalau seandainya manusia itu sudah punya satu lembah emas, satu lembah emas, dia masih berangan-angan kalau seandainya masih bisa dapat dua lembah. Sudah dapat satu lembah emas, ya, Freeport sudah punya dia. Kalau seandainya ada Freeport lagi, dia pengin lagi. Ini manusia. La yamla'u fahu illa turab. Tidak akan bikin kenyang dia kecuali tanah itu. bukan emas yang bikin kenyang, tapi tanah. Ya, kalau sudah makan tanah baru selesai. Nah, wa yatubullahu man tab. Keadaan orang yang seperti ini tidak akan bisa berhenti untuk berambisi kepada dunia kecuali sudah mati. Allah beritakan itu karakter manusia. Namun Allah di ujung mengatakan wa yatubullahu man taba. Allah akan memberikan pintu taubat kepada siapa yang masih mau bertaubat. Artinya apa? Ambisi manusia, pengin punya ini, pengin punya itu, yang ini sudah ada, cari yang itu, terus tidak akan pernah selesai. Bahkan segala macam cara sering ditempuh. Allah dengan kasih sayangnya mengingatkan, tidak akan cukup. Nah, tidak akan cukup kalau seni semua diperoleh, tidak akan cukup kecuali nanti sudah makan tanah kuburan. Maka Allah memberikan pintu taubat kepada siapa yang bertaubat. Artinya, segeralah bertaubat. Bukan tidak boleh mencari dunia. Naam. Tapi dunia dicari bukan sebagai tujuan. Dicari sebagai sarana untuk mencari tujuan yang lebih mulia. Nah, yang kita sebutkan di sini, terkadang orang dia ridha menerima keadaan dirinya dalam keadaan tidak sesuai dengan garisan petunjuk Allah. Tidak mau beribadah, tidak mau beramal saleh, dan terus berkecimpung di dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Dia menganggap itu ketentuan Allah. Memang sudah Allah ciptakan saya begini. Tapi kalau rizki, harta, tidak. Dia tahu miskin, dia tahu lapar, dia tahu harus punya, cari, berusaha dengan segala cara. Nah, itu sering pertimbangan manusia tidak seimbang, tidak adil. Kalau urusan akhirat sudah ditunjuki, ini jalannya yang harus ditempuh dan ini jalan yang jangan ditempuh, itu kebalik. Tidak ditempuh jalan yang sudah ditunjuki. Nah, kalau dunia sudah disebutkan ini jalan jangan ditempuh, meskipun akan dapat dunia, tapi ditempuhnya, tetap dilewatinya. Akhirat sudah ditunjukkan ini jalannya, tempuh, tidak ditempuh. Nah, untuk mendapatkan dunia, ini jalan jangan ditempuh, ditempuhnya. Itulah manusia. Naam. Wa ma'an nasi fil huquq wal wajibat wal mu'amalat fima bainahum. Dan bersama manusia di dalam menunaikan hak-hak, baik hak yang wajib di dalam bermuamalah sesama mereka. Jadi ada hablum minallah fil akhlaqil hasanah wa hablum minan nas fil muamalat bil akhlaqil hasanah. Ma kana ala sabilil wajib wa ma kana ala sabilil mandub. Ada bermuamalah, berinteraksi kepada manusia, menunaikan hak-hak manusia, ada yang sifatnya wajib, ada yang mandub. Ada yang sunnah, ada yang mustahab. Nah, yajidu wajtahad fitahalli bil khuluqil hasan. Berusaha, bersungguh-sungguh, serius di dalam berhias diri dengan akhlak yang terpuji. Fa innahu khairu amalin min a'mali ahlil jannah. Karena ini termasuk diantara amal yang terbaik dari amal-amalnya ahlul jannah. Wa huwa sababun fil qurbi minallah, dan ini adalah sebab untuk seorang bisa dekat kepada Allah. Wal qurbi min manzilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan akan menjadi sebab orang itu bisa dekat tempat duduknya dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, siapa kemarin orang yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? orang yang paling baik, paling mulia akhlaknya. Nah, dan amalan apa yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat? Akhlak yang mulia. Nah, wafil hadis alladhi sabaqa qariban qala alaihi salatu wasalam bu'istu li utammima salihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan kesolehan akhlak, kemuliaan budi pekerti. Summa bayyana nabiyyu alaihi salatu wasalam anna allaha yu'til mala man ahabba wa man lam yuhibba. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala membagi sesuai dengan keterangan Nabi alaihi salatu wasalam, Allah membagi harta kepada siapa yang Allah cinta dan kepada siapa yang tidak dicintai oleh Allah. Nah, di haqarati dunia inda Allah bima fiha. Naam, minal amwali wal aulad wal mata'. Karena harta benda dunia, perkara-perkara dunia itu di sisi Allah rendah, tidak berharga. Nah, tidak ada harganya. Hadis, jangan lupa lafadznya. Tapi nggak dosa. Yang menyebutkan kama adkhala ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Awalnya apa? Perbandingan lafaz awalnya lupa. Antara dunia dengan akhirah. Bisa? Mana bisa? Ingat? Itu ibarat salah seorang kalian mencelupkan jarinya ke lautan. Lautan yang luas. Mencelupkan jarinya. Angkat yang menempel di jari itulah dunia dibandingkan dengan akhirat. Coba lihat, yang nempel di ujung jari ketika dicelupkan ke lautan itulah dunia. Sehingga dikatakan dunia li'annahu dani, dunia itu disebut dunia karena dani rendah. Bahasa Inggrisnya apa? Rendah itu apa? Don. Ya. Don dunia. Kurang lebih. Ya. Ilmu cocok. Harta benda, anak-anak, perhiasan, fahiya haqiratun kama sumiyat dunia. Ini rendah sebagaimana disebut dunia. Lidza tajidu anal amwal at-ta'ilah yamlikuha al-kafir kama yamliku al-mu'minu kadzalika min al-amwal al-kathirah ma kutiba lahu. Harta benda itu tidak berbeda, kadang dimiliki seorang kafir, kadang dimiliki muslim, kadang sama. Ini kafir, ini muslim, hartanya sama. Bahkan yang kafir lebih banyak. Kalau seandainya harta benda ini mulia, akan diberikan kepada orang-orang mulia. Para rasul dikasih yang paling banyak. Ternyata enggak. Para rasul mereka kebanyakannya orang-orang kaya, orang-orang miskin. Kebanyakannya orang-orang miskin. Nah, Musa alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, sehingga bukan berarti ketika seorang diberikan dunia itu menunjukkan dia barokah, dia itu dicintai oleh Allah semata-mata dengan banyaknya dunia. Bukan. Tapi lihat dulu siapa yang punya harta benda dunia itu. Kalau orang yang bertakwa, itu berarti akan menambah derajat di sisi Allah. Tapi kalau orang yang tidak bertakwa, apalagi orang kafir, itu adalah azab sesungguhnya. Karena orang yang paling rendah dan paling jelek kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah rajulun razaqallahu malan wa lam yu'tihi ilman. Orang yang diberikan rizki oleh Allah melimpah tapi tidak diberikan ilmu agama. Tidak tahu petunjuk benar salah, halal haram. Nah, tauhid syirik wajib ataukah mustahab, larangan ataukah perintah, tidak tahu. Nah, sehingga praktis hartanya itulah yang berkuasa terhadap dirinya. Nah, sehingga harta bukan segalanya, tapi harta akan mendorong seorang akan bisa menjadi tinggi kedudukannya apabila didukung dengan ilmu, didukung dengan ketakwaan. Nah, dan bagi siapa yang sabar ketika diberikan harta sedikit, maka dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaan di sisi yang lain. Yadukhulu fuqara'ul muslimin qabla aghniyaihim al-jannata qabla al-jannata bi khamsina alfasana. Akan masuk ke dalam jannah orang-orang fuqara dari kalangan kaum muslimin ini 50 alfasana, 50 ribu tahun mendahului orang-orang kaya. Nah, orang kaya banyak yang diurusi, diselesaikan. Antum saja masih di dunia, orang kaya dengan orang miskin urusannya banyak mana? Orang kaya setiap bulan harus laporan, paling punya NPWP 1M dipotong ya. Ada yang 1% dengan total omset, ada yang 10% dari keuntungan. Ya Pak Adi, ya, apalagi akhir tahun Pak Adi pusing, banyak yang dihitung. Nah, itu baru kelas kita. Apalagi orang-orang yang miliar, miliun, triliun, banyak urusannya. Ya kalau semuanya beres, kalau tidak beres masih di dunia. Di akhirat. Nah, jadi bukan perkara yang mudah jadi orang kaya. Tapi semua pengin kaya. Ya, tak ada kalau tawarimu kaya miskin, miskin saja. Ya, saya yakin di sini sepakat pengin kaya. Cuma iringi kekayaan dengan ilmu supaya kekayaannya itu barokah dan menjadi sarana untuk masuk ke dalam jannah. Naam. Fahiya aradun hadirun ya'kulu minhu al-barru wal-fajir. Itu sesuatu yang naam disodorkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimakan oleh orang baik dan juga orang fajir. Ya, orang saleh, orang taleh, orang baik, orang jahat, semua makan. Itu semua disodorkan dunia. Nah, wa yaksibul amwal minhas saleh wat taleh. Yang mencari harta itu orang saleh dan orang taleh. Fala ibrata indallahi bikasratil mal wala biqillatihi. Bukan ya, menjadi ukuran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala banyaknya harta dan sedikitnya. Bahkan yang banyak diperingatkan adalah ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah. Nah, di lain ayat disebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanyalah harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah di sisinya ada ganjaran yang besar. Kan banyak lagi. Jadi yang menjadi ukuran bukan sedikit banyaknya harta untuk orang itu baik atau buruk, soleh atau kataleh, tapi harta itu dimiliki oleh siapa saja. Harta akan bisa diperoleh oleh siapa saja, dimakan oleh siapa saja. Nah, karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan penampakannya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajzamikum, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa fi riwayah a'malikum. Yang dilihat bukan penampakannya. Nah, gambarannya, penampilannya, bukan. Tapi yang dilihat amal dan hatinya. Walakin ala ibrah bi salihil amal alladhi yuqarribu ila Allah zulfa. Akan tetapi yang dimenjadikan patokan, yang dihitung, yang akan diukur adalah bagaimana salehnya amal seseorang, yang itu akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nah, aw sayyi'ul amal. Aw sayyi'il amali alladhi yub'idu sahibahu 'anil jannah wa ridallahi jalla wa ala tabaraka wa ta'ala. Ataukah jeleknya amalannya yang akan menjadikan pelakunya itu terjauhkan dari jannah dan dari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Tsumma qala wa la yu'til iman illa man yuhibb. Illa man yuhibb. Dan Allah tidak akan memberikan keimanan kecuali hanya kepada siapa yang Allah cinta. Ay, man ahabahu Allahu azza wa jalla habbaba ilaihi al-iman bikulli ma yuhibbul iman bikulli ma yajibul imanu bihi min tauhidihi subhanahu wa adai ma farada wa ma aujaba ala al-mukallafin min alamil jinni wal insi insi wal jinni. Nah, kalau iman itu hanya diberikan kepada siapa yang Allah pilih. Siapa yang diberikan iman itu berarti orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang disebut sebagai wali, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa, itu wali Allah. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ini tidak bisa dibeli dengan harta. Nah. Tapi kalau dijual mendapatkan harta bisa. Ya kan? Kalau dibeli dengan harta enggak bisa, tapi kalau dijual bisa. Orang pengin dapat iman membelanjakan harta, belum tentu bisa dapat. Nah, dan enggak akan bisa dapat kecuali Allah berikan taufik. Nah, karena taufik itu hanya dari Allah. Jangankan kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha sekuat kemampuannya untuk menjadikan pamannya Abu Thalib bisa mendapatkan iman. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat yang ketika engkau mengucapkannya aku akan bisa membela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ini Rasul alaihi salatu wasalam, tidak akan bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang engkau cintai. Cinta di sini ada tiga penafsiran. Yang pertama, dicintai hidayah kepadanya, dicintai karena kerabatnya. Nah, yang satu lupa. Nah, tapi dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin yang pertama, man ahbabta ay man ahbab hidayatahu. Di sana ada yang maf'ul mahduf, yakni seorang yang engkau cintai, ya, untuk mendapatkan hidayah. Tadi yang cintai bukan Naam. Orangnya. Tapi dicintai adalah hidayah. Naam. Tadi apa? Yang pertama dicintai hidayah kepadanya, yang kedua karena kekerabatannya. Nah. Nah, beliau sangat cinta. Secara kerabat paman sendiri, secara hidayah jelas, jangankan kepada pamannya, kepada seluruh manusia. Rasulullah SAW, ya kan? Azizun 'alaikum 'anittum harisun. Apa? Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah SAW sangat kasih sayangnya, sampai apa-apa yang membuat umatnya ini merasa terbebani, beliau sudah merasakan duluan. Buktinya ketika Rasulullah SAW menerima perintah sholat, terus berusaha agar bagaimana sholat ini menjadi ringan bagi umatnya. Ketika Rasulullah SAW bulan Ramadan keluar sholat, maka Rasulullah berhenti, khawatir nanti wajib, karena sayang kepada umatnya. Dan semangat bagaimana agar umatnya ini menjadi beriman. Dan kasih sayangnya amat sangat kepada kaum mukminin, apalagi kepada pamannya. Tapi ternyata keadilan Allah yang menentukan. Hidayah taufik hanya di tangan Allah. Apalagi kita. Berapa kita punya harta mau beli iman? Tidak bisa. Nah, tapi kalau dijual bisa. Nah, yabi'u dinahu fi 'aradin minad dunya. Yang diberitakan ketika seorang sore mukmin, pagi kafir. Pagi mukmin, sore kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi 'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan sepeser nilai dunia. Nah, karena jabatan atau karena harta, karena uang, rela berpindah. Yang dulunya bersama ahlu sunnah pindah membela hizbiyah, memberikan ilmu kepada hizbi, membangun membesarkan golongan hizbiyah, hizbiyun. Padahal sebelumnya bersama ahlu sunnah, didik oleh ulama ahlu sunnah, belajar kepada ahlu sunnah, teman-temannya ahlu sunnah, karena sepeser kebutuhan dunia, karena kekurangan uang, karena perlu dana, akhirnya dijual ilmunya untuk membesarkan hizbi bersama ahlul bid'ah, memperjuangkan hizbiyah na'udzubillah. Nah, dijual. Sebagian dijual Islamnya menjadi kafir. Entah menjadi kafir dengan labelnya berubah muslim jadi non-muslim, atau tetap muslim tapi tidak pernah berbicara membela Islam, berbuat membela Islam. Yang ada semuanya menyudutkan Islam padahal dia muslim labelnya. Nah, yang diambil ilmu Islamnya dari mana? Dari orang-orang kafir, negeri-negeri kafir. Sehingga ketika berebut kepentingan, kepentingan Islam, kepentingan kufar, ternyata dia memperjuangkan kepentingan kufar. Dapat apa dia? Dapat dunia. Nah, ini dunia. Kita baca sedikit lagi. Iman hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman atahu Allahu 'azza wa jalla al-iman faqad ahabbahu, maka siapa yang Allah berikan keimanan, maka ini sebagai tanda Allah telah cinta kepadanya. Li'anna al-iman sababun fi dukhulil jannah. Nah, karena iman itu menjadi sebab untuk seorang masuk ke dalam surga, ke dalam jannah. Wal aqs bil aqs, dan sebaliknya, kebalikannya, Man hurimal iman, hurimal jannah. Siapa yang diharamkan kepadanya iman, diharamkan kepadanya jannah. Li'annahu lam yasluk tariqaha al-musilah ilaiha. Karena dia tidak menempuh jalan yang akan menghantarkan dia menuju jannah. Sampai di sini. Kita jangan berpikir iman dalam sekup prinsip. Tapi iman dengan seluruh cabangnya. Kita akan sangat merasa rugi ketika perangai iman dalam satu cabang tertentu kita hilang. Nah, rasa malu bagian daripada iman. Perbuatan-perbuatan, amal-amal, itu semuanya bagian daripada iman. Nah, selamatnya saudara kita dari gangguan lisan kita, dari gangguan tangan kita, itu bagian daripada iman. Kan terkikis sedikit demi sedikit iman. Dan itu sebagai tanda semakin jauh seorang dari jalan menuju jannah. Karena ahlus sunnah meyakini, dan itulah keyakinannya benar, keyakinan Islam, iman yazid wa yangqus, yazid bi ta'ah wa yangqus bil ma'asiyah, terus naik turun sesuai dengan amal ketaatannya atau kemaksiatannya. Semakin banyak maksiat, dia semakin hilang imannya. Semakin hilang iman, semakin tertutup pintu jannah. Nah, karena itu dijaga, dipelihara. Hidayah itu mahal. Sabar dengan apa yang ditentukan oleh Allah, ujian-ujiannya, apalagi harta benda. Allah sudah bagi, tapi keimanan Allah berikan, itu sebagai tanda cinta. Kalau harta belum tentu, maka jaga iman. Jangan pernah ya memperjuangkan harta dengan menjual iman. Nah, harta benda itu sebagai fasilitas untuk meraih iman. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam. Ilahuna jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.